sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa insyaallah kurang lebih satu pekan lagi kita akan menghadiri majelis para ulama yang ini tentunya merupakan minnah, karunia yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika negeri kita ini didatangi oleh para ulama, kebiasaan para salaf zaman dahulu ketika datang seorang alim muhaddis ke suatu negeri, maka mereka berbondong-bondong, para thullabul ilmi, para penuntut ilmu berbondong-bondong ingin menghadiri majelis sang muhaddis tersebut. Ini menunjukkan himmah, kesemangatan mereka di dalam talabul ilmi. Maka hendaknya kita pun meniru apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang memiliki himmah, kesemangatan, kesungguhan yang tinggi dalam talabul ilmi. Walhamdulillah, negeri kita setiap tahunnya didatangi oleh para ulama. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yang mestinya kita datang ke negeri mereka menimba ilmu di hadapan mereka. Namun apalah daya, tidak ada kemampuan untuk berangkat ke negeri yang di situ banyak para ulama. Baik ketidakmampuan dari sisi biaya atau yang lainnya, sehingga kita tidak bisa langsung pergi ke negeri mereka. Namun walhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk langsung talaqqi, bermajlis, duduk bersimpul lutut di depan para ulama. Dan ini merupakan bentuk kebaikan dari mereka, para ulama, ya mestinya kita datang ke negeri mereka, tapi mereka datang ke negeri kita. Ini merupakan kebaikan dari mereka, para ulama yang sayang kepada kaum muslimin, kepada para penuntut ilmu. Maka nikmat yang besar ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib untuk mensyukurinya. Dan diantara bentuk syukur tersebut adalah dengan kita mendatangi majelis para ulama tersebut, yang walhamdulillah tempatnya masih bisa terjangkau oleh semua kaum muslimin yang ada di negeri Indonesia ini, baik yang di ujung barat atau di ujung timur, masih bisa terjangkau untuk mendatangi majelis para ulama. Maka merugi jika kesempatan yang baik ini kita terluput darinya, kita tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Maka oleh karena itu hendaklah kita semangat bersungguh-sungguh ya, untuk mendatangi majelis para ulama, serius di dalam mendengarkan dan mencatat ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian karena amalan ini, amalan menghadiri majelis para ulama adalah amalan yang mulia, amalan yang padanya ada keutamaan dan sudah tidak asing lagi bagi kita tentang fadail talabil ilmi, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, baik dari ayat atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak asing lagi bagi kita. Tinggal kita murojaah lagi tentang ayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Atau kita putar lagi ceramah-ceramah asatidzah tentang keutamaan talabul ilmi. Karena ini adalah amalan yang mulia, maka sebagai bekal atau sebagai sedikit bekal untuk menjalani amalan yang mulia ini, maka pada malam hari ini insyaallah kita murojaah bersama tentang sedikit bekal yang kita perlukan ketika hendak menghadiri majelis para ulama. Di antara perkara yang penting untuk diperhatikan oleh seorang talibul ilmi, maka hendaknya dia kembali meluruskan niat, niat salihah, niat yang benar di dalam talabul ilmi, niat yang benar ketika menghadiri majelis para ulama. Karena ini amalan mulia, maka wajib bagi kita untuk meluruskan niat. Dan perkara tanbih tentang niat, ini perkara yang harus kita ulang-ulang. Karena lemahnya hati-hati kita, qulubuna dha'ifah, hati-hati kita ini lemah. Maka penting untuk terus kita saling mengingatkan dalam hal niat. Bukan berarti sang pembicara adalah orang yang telah sempurna niatnya. Hanya saja kita perlu untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan, dan tentunya apa yang kami sampaikan adalah pertama-tama kali khususnya untuk diri pribadi, dan kemudian baru kepada as-sami'in, para pendengar, untuk kita sama-sama meluruskan niat. Karena ini amalan yang mulia, dan perkara niat adalah perkara yang tidak mudah untuk kita meluruskannya, untuk kita menjaganya, memeliharanya, ya, tidak mudah. Perlu perjuangan, ya. Perlu ketangguhan, ya, dalam hal menjaga niat dan memelihara niat yang salehah. Jangankan kita, para ulama alaihim rahmatullah, sampai di antara mereka ada yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Kata beliau, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku kecuali dari niatku. Tidak ada sesuatu yang sangat berat untuk diobati kecuali niat. Ini seorang alim kabir, seorang ulama mengatakan demikian, ya, yang ilmunya sudah naam melimpah, ya. Maka apalagi kita, ya, yang ilmunya masih cetek, ya, sedikit. Ya. Maka tentunya lebih pantas untuk sering saling mengingatkan dalam hal memperbaiki niat. Maka luruskan niat ketika kita hendak melakukan talabul ilmi, menghadiri majelis para ulama. Apa itu niat yang baik, niat yang salehah dalam talabul ilmi, niat yang benar dalam menuntut ilmu? Dikatakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, tentang makna ikhlas, arti ikhlas dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan, huwa husnun niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsuda bihi wajh Allah wal amala bihi wa iya'a syari'ah wa tanwira qalbi wa tajliyat batini wal qurba min Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ta'arud lima adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tentang makna ikhlas dalam talabul ilmi adalah husnul niyyah, baiknya niat, yaitu niatnya atau tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah. Tujuan perbuatannya, amalannya dari menuntut ilmu tersebut adalah dalam rangka untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tujuannya adalah untuk mengamalkannya dan untuk menghidupkan syariat ini dan untuk menerangi hati, menerangi batin, dan juga tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Agar dengan talabul ilmi tersebut kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keutamaan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ikhlas fi talabil ilmi. Ini makna ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatnya karena Allah, mengharapkan wajah Allah, niatnya untuk mengamalkan, untuk menghidupkan syariat, untuk menerangi hati, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk na'am mendapatkan ridha dan karunia serta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya dalam rangka untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan juga dalam rangka mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Sehingga niatnya bukanlah untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Bukan tujuannya untuk mendapatkan riasah, kepemimpinan, atau kehormatan, atau harta, ya, atau pujian manusia, atau niatnya supaya menonjol di majelis atau yang semisalnya. Akan tetapi niatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jama'ah tadi rahimahullahu ta'ala. Maka luruskan niat. Kita jaga, kita pelihara niat kita, baik sebelum berangkat atau ketika di sana, ya, atau setelah kita kembali lagi ke rumah. Nanti asa kita menjaga niat. Dan suatu perkara yang sangat fatal ketika niatnya adalah untuk tujuan yang lain. Riaan, baik niatnya karena ria, ingin mengharapkan pujian manusia agar dilihat oleh manusia, atau sum'ah, ingin didengar oleh manusia, atau yang semisalnya, dari perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menghadiri majlis para ulama, sehingga menuntut kepada kita untuk rihlah, untuk mengadakan safar, karena keberadaan tempat yang jauh, maka menuntut kepada kita untuk rihlah. Yaitu safar untuk menuju majelis ilmu, majelis para ulama. Karena kita akan melakukan rihlah, kita akan melakukan rihlah yang amalan seperti ini pun adalah kebiasaan para salaf. Itu rihlah dalam menuntut ilmu, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian para ulama terdahulu sampai sekarang, mereka banyak rihlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan karena kita akan melakukan rihlah, safar dalam talabul ilmi, maka ada beberapa perkara yang penting untuk diperhatikan. Nah, di antaranya karena ini adalah safar, maka safar yang kita lakukan ini adalah niat, dengan niat ya, untuk talabul ilmi, bukan untuk ziarah ke masjid Agung Manunggal Bantul ya. Karena terdapat hadis larangan syaddur rihal, safar dalam rangka ibadah ya, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga tempat tersebut, maka tidak boleh syaddur rihal, pergian safar dalam rangka ibadah. Sehingga tujuan kita adalah untuk talabul ilmi. Safar kita tujuannya adalah talabul ilmi. Adapun safar atau rihlah untuk talabul ilmi, dalilnya sangat banyak, baik dari ayat atau dari hadis. Dari ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang melakukan rihlah ya, untuk menemui Khidir alaihissalatu wassalam, rihlah ya. Seorang Nabi pun rihlah untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kita, ya bukan Nabi, ya bukan ulama ya. Nah, mereka rihlah untuk mendapatkan ilmu. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak tentang rihlah dalam talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Sehingga dalil-dalil tentang rihlah atau safar untuk talabul ilmi ya, sangatlah banyak, dan ini masyru' disyariatkan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika safarnya tersebut adalah berombongan ya, maka perhatikan adab-adab dalam safar, dalam perjalanan. Di antara perkara yang perlu diperhatikan adalah dengan menunjuk amir safar, ketua rombongan, yang dia akan menjadi pimpinan rombongan tersebut dalam safar, yang dia akan ditaati, dipatuhi oleh anggotanya atau peserta rombongan selama perintahnya bukan kemaksiatan dan dosa. Maka ditunjuk amir safar yang tentunya pantas untuk menjadi seorang amir, untuk menjadi pimpinan dalam rombongan tersebut. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika safar adalah adab-adab. Bagaimana adab-adab ketika naik kendaraan ya. Kemudian bagaimana adab ketika jalannya nanjak atau ketika jalannya turun ya. Nah, demikian pula perhatikan adab-adab ketika sampai di tempat tujuan ya. Nah, hendaklah dia bertaawud sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab yang lain. Jika tidak hafal, ya, adab-adabnya, doa-doanya, nah, bertanya kepada yang tahu, atau membeli buku doa-doa, ya, atau yang semisalnya lengkap, apalagi Hisnul Muslim, ya, ada terjemahannya lengkap di situ, sehingga seseorang dalam perjalanan sambil dia memperhatikan adab-adab safar, sambil dia murojaah buku-buku doa, ya, masya Allah. Kemudian juga tentunya perkara yang penting untuk diperhatikan ketika safar adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Terlebih di negeri kita, negeri yang naam syahwat menyebar di mana-mana, aurat menebar di mana-mana, ya, maka penting untuk memiliki iman yang kuat, ya, agar bisa melakukan ghaddul basar, menundukkan pandangan, ya, yaitu menghindari pandangan yang haram, ya, menjaga mata, memelihara mata dari pandangan-pandangan yang haram. Ini penting. Dan juga perkara yang penting untuk diperhatikan adalah saling mengingatkan, ya, sesama rombongan. Baik saling mengingatkan adab-adab ketika safar, atau saling mengingatkan ketika ada yang tidak melakukan ghaddul basar, ya, atau yang semisalnya. Karena perjalanan antum ke majelis para ulama adalah perjalanan yang mulia, ya, jangan dikotori oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jika ternyata terkotori, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha melakukan sebab-sebab yang bisa untuk na'am menjaga ghaddul basar. Saya masih teringat kisah salah seorang ustadz kita yang sempat kita undang daurah. Tentunya statusnya adalah daifun, tamu. Namun kondisinya beliau, yang tamu ini, yang mau ngisi daurah ini, ya, dia meminta untuk jadi supir. Biasanya kan ustadz yang mau daurah itu, nah, disupirin, ya, biasanya disupirin. That's why dia istirahat, bisa murojaah di mobil, ya, dan seterusnya, supaya dia nyaman. Namun beliau ini dia pengennya nyupir, bahkan maksa harus dia yang nyupir. Nah, telisik punya telisik, ya, ternyata kata beliau dengan nyupir konsentrasi pandangan akan ke jalan, ya, beda ketika di samping atau di belakang. Nah, konsentrasinya kanan kiri dan seterusnya. Tapi ketika nyopir konsentrasi jalan, ya, apalagi ada mobil di depan, konsentrasi jaga jarak, ya, dan seterusnya, konsentrasi ke kopling, rem, gas dan seterusnya, ya, konsentrasi ke kanan kiri spion, ya, jangan sampai nyinggol, ya, nanti tergores, ya. Nah, jadi ada naam pengalihan konsentrasi khusus, ya, ke jalan atau ke naam bodi mobil atau yang semisalnya, sehingga mengurangi tadi jelalatan ke kanan dan ke kiri, ya, naam, dan seterusnya. Artinya di sini ada usaha, upaya, ya, melakukan sebab-sebab yang naam untuk bisa ghaddul basar, ya, untuk bisa menundukkan pandangan. Kemudian tentunya sesampai di sana antum juga dalam keadaan musafir di sana, ya. Antum naam perhatikan himbauan-himbauan dari amir safar, amir rombongan, ya. Naam, kemudian tentunya juga yang paling penting adalah untuk memperhatikan adab-adab di majelis. Perhatikan adab-adab di majelis. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang adab-adab di majelis para ulama. Hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh para ulama, nasihat dan bimbingan serta ilmu yang mereka sampaikan, ya. Dan berusaha kita untuk mencatatnya. Naam. Atau mungkin merekamnya, ya. Atau dengan cara yang semisalnya, ya, untuk menjaga ilmu tersebut. Menjaga ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Dan hendaknya dia mendapatkan faedah dari majelis tersebut. Tidak sekedar datang, duduk, diam, ya, dengar, ya, tetapi tidak mendapatkan faedah. Mungkin karena tidur, ya. Nah, atau karena sibuk dengan HP atau yang semisalnya, sehingga tidak mendapatkan faedah. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan, naam, tentang adab-adab dalam majelis, ya. Sehingga selama dua hari di sana kita mendapatkan faedah, ya. Nah, satu, dua, tiga faedah, ya. Nah, para ulama terdahulu, ya, mereka ada yang melakukan perjalanan jauh, ya, sampai ke negeri lain, ya, dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis atau dua hadis, ya, atau bertanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan, ya, bagaimana sudah kita baca juga kisahnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Maka tentunya kita berangkat ke sana pun hendaknya mendapatkan faedah, ya. Satu, dua, tiga, enam, empat, dan seterusnya dari faedah-faedah bermajelis langsung dengan para ulama. Karena inilah yang pokok, ya, yang naam merupakan al-aslu fi talabil ilmi, yang merupakan pokok dalam menuntut ilmu, atau pada asalnya dalam menuntut ilmu adalah al-akhdhu an syuyukh, mengambil dari masyayikh. Ini pada asalnya dalam menuntut ilmu, mengambil ilmu dari para masyayikh. Nah, baik, itu dengan mempelajarinya langsung dari mereka, bertalaki langsung dengan mereka. Jika kita mampu melakukannya, kita sezaman dengan mereka, kita mendapatkan mereka na'am masih hidup ya. Nah, maka ini yang pada asalnya dalam menuntut ilmu langsung kepada para ulama, para masyayikh. Nah, maka jangan disia-siakan kesempatan yang mulia ini. Jangan tahun depan aja, ya. Belum tentu kita tahun depan masih hidup. Ya. Nah, atau alasan ini dan itu, ya, yang na'am tidak darurat, ya. Atau yang semisalnya. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab di majelis na'am para ulama. Persiapkan alat tulis ya untuk mengikat ilmu ya, atau mungkin bahkan rekaman ya, atau yang semisalnya ya, untuk mengikat ilmu. Na'am. Dengan memanfaatkan media yang ada zaman sekarang. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan. Naam, ketika kita telah menimba ilmu dengan para ulama, baik kita menimba ilmu yang mereka sampaikan melalui lisan mereka, kemudian kita catat, atau dari akhlak yang mereka tunjukkan, akhlak yang mereka perlihatkan, naam, kepada kita. Ini pun kita perhatikan sehingga kita bisa mengambil faedah darinya dalam hal akhlak, samt, adab dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan faedah-faedah tersebut, maka hendaknya ketika kita pulang ke rumah, naam, kita sampaikan kepada keluarga kita. Nah, kita sampaikan kepada keluarga kita yang qadarullah enggak bisa hadir. Nah, taib, tugas suamilah yang kemudian menyampaikan faedah-faedah yang didapatnya di majelis para ulama. Disampaikan ini faedah ini faedah ini, dan seterusnya. Nah, tidak, ya, naam, seorang istri kemudian menunggu suaminya datang dari daurah, ya, sampai ke rumah, naam, yang ditanya duluan sama istri apa oleh-olehnya, ya, naam, apa, naam, makanan khas di sana, ya, mana buah tangannya, dan ditanya duluan oleh-olehnya, baju, makanan, ya, pakaian, ya. Nah, dan semisalnya. Tidak demikian, tetapi yang pertama kali ditanyakan, na'am, adalah tentang faedah. Na'am, kapan kita bisa duduk untuk mentransfer faedah, ya, yang telah didapat di daurah. Apa faedahnya? Ya. Kemudian sang suami tentunya, na'am, karena dia serius di sana, ya, mencatat faedah, maka dia sampaikan. Nah, maka hendaknya kondisinya demikian. Menyampaikan kepada keluarga ketika dia telah pulang dari majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara kita apa? Mengajari mereka. Nah, mengajari mereka. Dayukhani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini hanya sedikit naam bekal bagi kita, ya, untuk menghadiri majelis para ulama, ya. Dan tentunya apa yang kami sampaikan malam hari ini sangatlah sedikit, dan masih banyak yang tentunya harus naam dilengkapi, ya, tentang adab-adab ketika menghadiri majelis para ulama. Namun apa yang kami sampaikan insyaallah mudah-mudahan menjadi salah satu bekal, ya, untuk kita menghadiri majelis para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.